بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء طيب هذا الصباح في موضوع يتعلق بالأموال وتحريم أكلها بالباطل على أي صفة كانت. وأرى من المفيد أن نبدأ حديثنا هذا بدعوة مباركة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي صلاة الفجر، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة دعوة عظيمة يستحب للمسلم أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة المباركة تحدد للمسلم أهدافه في يومه، وأن المسلم ليس له في يومه إلا ثلاثة أهداف: العلم النافع، والرزق الطيب، والعمل المتقبل. وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأن العلم أساس لا بد منه في معرفة الأمور والتمييز بين طيبها وخبيثها، صالحها وطالحها، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان العلم النافع إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان الرزق الطيب من الخبيث، ولا العمل الصالح من غيره إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع نور وضياء لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم إلى معرفة العلم الشرعي الصحيح الذي يعرف من خلاله الحلال والحرام، الجائز والممنوع، المأمور به والمنهي عنه، يعلم ذلك جيدا حتى تكون عباداته ومعاملاته واقعة على بصيرة وهدى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إذا كان لا علم عنده، كيف يميز بين الخبيث والطيب؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الحرام من لا يعرف الحرام؟ لا بد من معرفته. ولهذا من اللطائف العلمية المفيدة يذكر أن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة قال له نفر: اكتب لنا كتابا في الورع. قال: كتبت كتابا في البيوع. مراده من ذلك أنك لا يمكن أن تكون ورعا متجنبا للأموال المحرمة والمكاسب المحرمة حتى تتعلم البيوع وما يذكر فيها من تفاصيل وبيان للمنهي عنه في البيوع لذاته، والمنهي عنه في البيوع لوسيلته. فإذا كنت على علم بذلك مميزا بين الطيب والخبيث، الحلال والحرام، بتعلم العلم تمكنت بعد ذلك من الاتيان بهذه المعاملات والبيوع ونحوها على بصيرة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada beliau, pada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, untuk berikan kepada kami ilmu, kemudian memberikan kemanfaatan dari ilmu tersebut kepada kami, kemudian berikanlah tambahan ilmu kepada kami, kemudian perbaiki seluruh urusan kami, dan janganlah ya Allah engkau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Kemudian selanjutnya, ini merupakan pertemuan yang sangat mulia pada pagi hari, yang penuh berkah ini, di dalam membahas suatu pembahasan yang berkaitan dengan harta dan haramnya memakan harta dengan cara yang batil. Bagaimanapun bentuk dan coraknya, dan merupakan suatu yang sangat bermanfaat, kata beliau, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita memulai pembahasan ini dengan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimohonkan Allah kepada Allah, doa yang sangat mengandung keberkahan, di mana beliau senantiasa membaca doa tersebut di setiap pagi hari setelah melaksanakan salat subuh. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan juga amalan yang soleh atau amalan yang diterima. Dakwah ini, doa ini, kata beliau, merupakan doa yang sangat agung, yang sudah sepantasnya setiap muslim di setiap pagi hari selesai melaksanakan salat subuh untuk berdoa dan membaca doa ini sebagai bentuk iktidak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan doa tersebut. Doa ini yang penuh berkah ini menentukan, menjelaskan tujuan hidup seorang muslim di dalam sehariannya. Bahwasanya seorang muslim di dalam hidupnya tidak terlepas dari tiga tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang ketiga adalah untuk beramal soleh. Dalam doa tersebut tercantum, terkandung ketiga tujuan yang mulia tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dalam doa tersebut dengan ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah asas, pondasi, landasan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memisahkan, membedakan antara rezeki, harta yang halal dengan harta yang haram. Tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana ibadah yang soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila berlandaskan ilmu. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang keji, antara yang soleh dengan yang toleh, dengan yang suatu yang baik amal soleh dengan amal yang tidak baik, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang disyariatkan bagi setiap muslim untuk membaca doa yang mulia ini setiap pagi hari. Ini merupakan cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Karena seorang muslim jika tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan mungkin bisa mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap muslim mempelajari ilmu. Karena ibadah dia tidak akan sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia akan bisa mengetahui suatu yang baik kalau dia tidak punya ilmu? Dan bagaimana pula dia meninggalkan sesuatu yang terlarang kalau dia tidak mempunyai ilmu? Para ahli hikmah atau dahulunya para ulama pernah mengatakan, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana seseorang akan bertakwa meninggalkan sesuatu sementara dia tidak mengetahui, mengenal, mengetahui apa yang akan dia tinggalkan? Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa mengenal yang halal dan yang haram, yang baik dan yang keji. Kemudian di antara faedah yang sangat bagus dalam permasalahan ilmu, bahwasanya disebutkan dalam biografi Imam Muhammad bin Hasan, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah, di mana seseorang atau sekelompok datang kepada beliau memohon dari beliau untuk menulis sebuah kitab tentang wara, ya, tentang takwa, wara. Lalu kata beliau, "Qad katabtu kitaban fil buyu'." Saya telah menulis kitab tentang jual beli. Apa maksudnya? Kata Syekh, bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan itulah hakikat dari wara, ketakwaan, kecuali bila mengetahui transaksi-transaksi jual beli yang diperbolehkan dan yang diharamkan, sehingga dia melaksanakan perkara-perkara yang diperbolehkan dan meninggalkan transaksi-transaksi yang haram, sehingga dengan demikian dia akan menjadi orang yang wara dan bertakwa dalam kehidupannya. Oleh karena itu, merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim untuk senantiasa mengucapkan doa ini di setiap pagi, kemudian untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar dia bisa membedakan antara yang halal dan haram, yang baik dan yang keji. Wa amru al-mal la budda an yakuna fihi al-muslim على بينة ووضوح في الأمر، لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال. الأول: من أين اكتسب المال؟ كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل anhu yawm al-qiyamah amin hillin iktasabah au min haram. والسؤال الثاني فيما أنفقه هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقه أهو في أمور أحلها الله أو أمور حرمها الله وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قد جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وثبت في المسند للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan bahwasanya permasalahan harta ini permasalahan yang sepantasnya seorang muslim untuk betul-betul berada di atas hal yang jelas. Permasalahan harta hendaklah seorang muslim betul mengetahui kondisi dan keadaan harta tersebut. Apakah harta itu harta yang halal atau yang haram? Karena setiap hamba apabila dihadapkan pada Allah di yaumil qiyamah, maka akan dilontarkan padanya dua pertanyaan yang berkaitan dengan harta. Pertanyaan yang pertama, min aina iktasaba, yaitu dari mana dia mendapatkan harta, sumber harta itu dari mana, sedikit atau banyak, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Kemudian yang kedua, akan ditanya kemana dia menggunakan harta tersebut, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia keluarkan, apakah untuk hal-hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diharamkan. Oleh karena itu, apabila dia mendapatkan harta tersebut dari sumber yang haram, dia memakan harta yang haram, meminum harta atau minum minuman yang haram, dan mengkonsumsi makanan atau halal atau harta-harta yang haram, maka tentu ancamannya, azabnya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak akan tergelincir, bergeser kaki seorang hamba pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, fima abla atau fima afna, kemana dia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dihabiskan. Yang ketiga tentang harta, min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Kemudian kemana dia gunakan harta tersebut. Kemudian wa an ilmihi madza ya'malu bi au madza yu'mal bihi, ilmunya apa yang dia amalkan, apakah dia telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari atau tidak. Di dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak satupun fisik atau badan atau daging yang tumbuh di atas suh, yaitu suatu yang haram, harta yang haram, daging yang tumbuh disebabkan harta yang haram, makanan yang haram, maka tentu neraka yang lebih pantas tempatnya. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك أهل النار قال وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك فذكر عليه الصلاة والسلام أهل هذين الوصفين وأنهما من أهل النار الذي لا يخفى له طمع ومعنى لا يخفى له طمع أي لا يظهر له باب من أبواب الطمع التي يحصل من خلالها الأموال بأي صفة كانت وأي طريقة كانت غشا ابتزازا انتهابا إلى غير ذلك لا يخفى له طمع إلا خانة أي هذه طبيعته يريد أن يحصل المال بأي طريقة وهذا موجود في الناس موجود في الناس من ليس له هم إلا أن يحصل المال ولا يفكر كيف وقع في يده ولا بأي طريقة وصل إليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين أي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فإن هذا الخائن الحلال عنده ما حل في يده والحرام ما انحرم من الوصول إليه أما الذي يقع في يده بأي طريقة فإنه يأخذه ولا يبالي وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل المخادع الذي يصبح ويمسي يخادع الإنسان عن أهله وماله مكرا ومخادعة فذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل هذين الوصفين من أهل النار يوم القيامة. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya telah terdapat dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Iyad bin Al-Mujashi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan, "Ala inna rabbi amarani, ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbah tersebut, yaitu wa ahlun nar khamsah, bahwasanya penghuni neraka itu ada lima golongan. Di antara penghuni neraka tersebut, yaitu al-kha'in alladhi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khana. Seorang yang kha'in, pengkhianat, yang tidak satupun kesempatan, peluang dia mendapatkan harta yang haram, kecuali kecil atau besar, luas atau sempit luang tersebut, kecuali dia akan berbuat khianat. Kemudian yang kedua, rajulun la yusbihu wa la yumsi, seseorang yang tidak berada di pagi hari dan di sore hari, illa wa huwa yukhadi'u, kecuali dia menipumu, sifatnya penipu, yukhadi' an ahlik wa malik, tentang keluargamu dan juga hartamu. Yang pertama kata Syekh, seorang yang pengkhianat, di mana tidak satupun kondisi dan keadaan yang di dalam kondisi dan keadaan tersebut dia dapat peluang untuk berkhianat, maka dia akan lakukan. Dia tidak memikir. Dia tidak memikirkan harta ini punya dia atau punya orang. Yang penting kaidahnya, prinsip dia, al-halal mahalla biyadihi. Yang halal itu yang bisa dia pegang. Yang haram itu mahurima minhu. Yang haram suatu yang tidak bisa dia dapatkan. Itu kaidahnya dalam mencari harta. Nih, orang yang kedua ini, orang yang pertama ini, dia tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Ini tabiatnya. Ini karakter dan sifatnya. Sementara perkara yang halal telah jelas, innal halal bayyin, kata Rasulullah SAW, wal haram bayyin. Perkara yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah, yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jenis tipe manusia yang pertama ini, tipikal manusia yang pertama ini, yang halal apa yang bisa dia pegang, yang dia dapatkan kendati bukan milik dia, yang haram apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kemudian yang kedua, saya menyebutkan atau hadis tersebut menyebutkan seseorang yang dalam keadaan pagi hari, di sore hari, pagi hari sore harinya, itu orang yang suka menipu. Ya. Menipu. Baik tentang keluarga seseorang atau hartanya. Artinya dia tidak orang amanah, suka menipu. Melakukan cara-cara yang tidak benar, yang tidak dibolehkan oleh agama, di dalam mengkhianati atau menipu seseorang atau untuk mendapatkan hartanya. Rasulullah menjelaskan bahwa kedua tipikal manusia ini adalah penghuni neraka. Wa min ni'matillahi 'alaina ayyuhal ikhwatul kiram an manna Allah 'alaina bihadhihi as-sari'ah al-mubarakah syari'at al-Islam allati ja'at mustamilatan 'ala al-khairat wal-barakat wa ma tatahaqqaqu bihi سعادة العبد في دنياه وأخراه. ومن ذلكم أن هذه الشريعة جاءت حافظة للناس في أموالهم وأعراضهم وجميع شؤونهم، ناهية عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن المكر وعن أكل الأموال بغير حق وعن التعدي على حقوق الآخرين، كل ذلك صيانة للناس في أموالهم من أن يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى على أن من عليه بهذه الشريعة المباركة وجعله من أهل هذا الدين العظيم، ويحرص على أن يكون في بيوعه ومعاملاته وسائر شؤونه ماضيا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan mulia kepada kita kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mulia ini, syariat Islam yang mencakup seluruh kebaikan dan keberkahan dan hal-hal yang akan mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang dunia dan akhirat. Di antara yang menjelaskan akan kesempurnaan Islam tersebut, yaitu Islam datang dengan membawa hukum dan hal-hal yang akan menjaga manusia, menjaga kehormatan mereka dan juga harta mereka, menjaga martabat mereka, dan dalam segala urusan dan aspek kehidupan mereka.